Mitra bisnis, upah minimum rata-rata di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, buruh tidak pernah puas karena dinilai belum memenuhi harapannya. Akibatnya muncul gejolak di beberapa daerah setiap menjelang penetapan UMP. Tahun ini, penetapan UMP dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 November mendatang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Hyundai Mobil Indonesia, Yongki Sugiarto. Pak Yongki, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya rasa kita harus bisa duduk bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, ya kan? Untuk mencari solusi bersama. Karena ini kepentingannya juga untuk semua pihak, bukan untuk satu pihak, kan? Jadi baik itu karyawan, ya kan, maupun pengusaha. Karena jika nanti ada yang tidak puas, tentunya kan sulit kita nantinya untuk maju terus ke depan industri kita dan lain-lain, ya kan? Karena dilihat dari dua, soal harus kita lihat dari dua sisi. Kalau andai kata kita punya upah daripada buruh kita ini meningkatnya sangat drastis dan tidak lagi bisa ditanggulangi oleh perusahaan-perusahaan, maka perusahaan-perusahaan ini juga akan ya tutup lah, ya kan? Karena memang istilahnya hasil produknya tidak lagi bersaing, ya kan? Nah, kalau tidak lagi bersaing kan repot. Kalau tidak bersaing kan tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual akibatnya kan ya sudah lah, berhentilah pabriknya. Lah kalau berhenti pabriknya apa yang terjadi? Ya kita kan juga kehilangan katakanlah lowongan kerja tadi, kan? Nah, itu juga kita harus perhatikan. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Sebaliknya saya juga setuju bahwa harus ada peningkatan tiap tahun daripada upah buruh tadi. Karena adanya inflasi yang tiap tahun juga terjadi, ya kan? Adanya peningkatan harga-harga katakanlah tujuh bahan pokok dan lain-lain. Jadi memang dari dua sisi lah kita melihatnya. Ya dari segi kacamata karyawan buruh, ya kita juga mengerti bahwa harus ada peningkatan. Tidak mungkin tidak gitu, ya kan? Tetapi di lain sisi dari segi pengusaha, kita juga lihat kalau andai kata tadi produknya menjadi tidak bersaing, karena harganya menjadi tinggi, dia juga akibatnya tutup pabriknya, ya kita kan juga kehilangan lowongan kerja tadi. Sebaiknya beberapa pihak tadi duduk bersama untuk membahas yang wajar itu berapa. Dalam tingkat-tingkat kewajaran, saya pikir kedua belah pihak harus bisa menerima, baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak karyawan atau buruh tadi. Bagaimana dengan penetapan UMP dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia ini, Pak? Apakah baik menurut Anda? Ya, saya pikir kalau serentak juga lebih bagus ya, supaya tidak ada misalnya Januari gejolak di Pulau Jawa, Februari gejolak di Sumatera, misalnya kan jadi nggak kondusif kan? Kalau mau sekaligus kita rapatkan, kita putuskan bersama, lalu serempak pada tanggal 1 November terjadilah tadi eskalasi atau kenaikan upah buruh seluruh Indonesia. Bahwa itu tingkatnya berbeda-beda jelas, karena kebutuhan daripada masing-masing provinsi juga berbeda. Ya kan, tetapi dilakukan serentak itu saya rasa lebih bagus daripada nanti misalnya Jawa Barat lain, Jawa Tengah lain, Jawa Timur lain, DKI lain, kan repot. Jadi setiap hampir setiap bulan kita ada misalnya ada perundingan, ada demonstrasi, ada dipomogokan atau apa, kan bagaimana kita industri kita mau jalan. Demikian Presiden Direktur Hyundai Mobil Indonesia, Yongki Sugiarto. Saya Wendy Lim.